Cabiak-cabiak si bulu ayam, tak kadang rapi kadang naranggang. Kita salah biasa ketiduran, kadang baio dalam rundian. Terima kasih.

Kok sakit usah ditahan, usah ditanggungkan semua.